warisan orang baik itu luar biasa. Karena warisan orang baik bukan tumpukan harta. Harta kekayaan yang diwariskan bisa lenyap dalam sekejap jika tak baik untuk memberikan warisannya. Ada terlalu banyak orang tua meninggal dunia. Bukan bahagia? Sudah pasti. Kesedihan karena kehilangan? Bukan itu persoalannya. Tapi pertikaian dan permusuhan yang memecah belah persaudaraan. Darah yang sama tak mampu mencegah karena kekayaan telah berubah menjadi perebutan tempat pertumpahan darah. Mengapa itulah orang yang tak baik memberikan warisan harta, tapi yang baik selalu memberikan nilai ajaran yang tinggi, sehingga harta bukan tujuan anak cucunya. Tak terpecah, tak terpisah, bersatu dan bersama, itulah mereka. Karena apa yang ada telah diajarkan baik dalam hidupnya, bagaimana berbagi dan saling mengisi. Ikatan darah menjadi luar biasa karena menyatukan dan meneguhkan. Hati-hati, jangan bergairah untuk mewariskan harta. Hati-hati kalau Anda tak baik-baik mengaturnya, karena bisa jadi itu malah petaka. Keringat tercucur, tenaga terkuras, harta dikumpul, anak cucu tercerai-berai. Tidakkah itu menyakitkan? Sebelum tiba waktu yang mengerikan, baik-baiklah mendidik anak cucu dan mewariskan kebaikan yang tiada henti. Semoga Anda bijaksana supaya hidup warisan terus abadi di keseharian. Jadilah orang